ternyata cuma tembaga. Putih aku sangka sutra, hanya pembungkus belaka. Ibarat tebu, itulah cintamu. Habis manisnya, sebahnya dibuang. Hatiku ternyata cinta hanya sebuah baju, hilang warnanya lalu kau campakkan setali tiga uang. Nasib, mungkin memang nasib.